Udin, Jesu, Karti, Binti, Mahmud, kembang desa yang berwajah lembut. Kuning langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab, ibunda Cina. Din, Jesu, Karti, Binti, Mahmud, ikal mayang engkau punya rambut. Para jejaka takkan lupa, kerling nakal Karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona, yang tua jompo pun gila. Sejuta cinta antri di meja beranda, Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyala. Setan.